Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد كما لدينا تذكير الكتاب صحيح البخاري من كتاب مسوكي كتاب كسكول من كتاب صحيح البخاري من بعد كتاب كسكول Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah kita dengan kitab Al-Adhan, kitab tentang Al-Adhan. Dan pada bagian awal kitab Al-Adhan kita akan mengetahui tentang bagaimana permulaan disyariatkannya Adhan terhadap umat ini. Disyariatkan adzan ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah hijrah ke Madinah. Maknanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah, setelah disyariatkannya salat yang 5 waktu ba'da Isra wal Mi'raj, Nabi dan para sahabatnya melaksanakan sholat bila adzan wal iqamah, dengan tanpa dikuman adzan begitu pula iqamah. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, badul adzan, bad tentang permulaan disyariatkan adzan. Waqalihi azza wa jal, wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzwan wa laiba dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Allah subhanahu berfirman, dan jika kalian mengumandangkan salat, jika muadzin kalian mengumandangkan as-salat, ittakhaduha huzwan wa laiba, maka orang-orang kafir, baik di kalangan Al-Yahud dan Nasara atau kalangan musyrikin, mereka menjadikan salat yang dikumandangkan tersebut huzwa wa la'iba. Mereka jadikan sebagai olok-olokan dan permainan. Dalika, yang demikian yang menyebabkan orang-orang kafir, baik dengan orang-orang Yahud atau Nasara atau orang-orang musyrik, menjadikan as-salah huzwa wa la'iba, nida as-salah huzwa wa la'iba, biannahum qawmun la ya'qilun, sebabnya dikarenakan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Dan orang-orang kafir secara keseluruhan seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad dara'na li jahannama katsiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Dan kami telah ciptakan untuk neraka jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati tapi tidak bisa memahami, tidak bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, tidak bisa memahami kebenaran. Walau ma'idu la'idu syairu nabiham, dan mereka memiliki mata tapi tidak bisa melihat kebenaran. Walau ma'adhanu la'idu syairu nabiham, dan mereka memiliki telinga tapi tidak bisa mendengar kebenaran. Dan orang sebaik kata Allah ulaika kal an'am bal hum adall, mereka seperti hewan ternak, seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Seandainya mereka berakal, seandainya mereka melihat dan mendengar, niscaya mereka akan mengetahui kebenaran ajaran dari Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, dan niscaya mereka akan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mungkin terjadi penolakan dari mereka, terlebih lagi memperolok dan menghina tuntunan dari Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Dalika bi'annahum qawmun la yaqilun, yang menyebabkan mereka memperolok syariat Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ibadah dan salat, sebabnya dikarenakan mereka orang-orang yang tidak berakal, tidak menggunakan akal mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu idza nudiya li salati yawm al-jum'ah, ayat atau pelajaran ayat di surah Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya li salati yawm al-jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, idza nudiya li salat, jika dikumandangkan nida untuk salat, itu adzan untuk salat, yaum al-jum'ah, pada hari Jum'ah, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian orang-orang yang mengetahui. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan an-nida itu al-adhan, dan al-adhan lughatan itu al-i'lam, pemberitahuan. Itu i'lam bidukhul waktu salat, pemberitahuan tentang masuknya waktu salat, bi'afadun maksusah, dengan lafad yang khusus yang telah disyaratkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan yang kita lalui dalam bab ini hadis yang berkaitan dengan awal disyaratkan adhan. Qala rahimahullah ta'ala hadithna Imran bin Maisarah, qala hadithna Abdul Warith, Abdul Warith bin Sa'id, qala hadithna Khalid al-Haddad wa Khalid al-Mihran an Abi Qilabah wa Abdullah bin Zaid al-Jarmi an Anas wa Anas bin Malik qala radiyallahu ta'ala an dhakarun nar wa naqus fa dhakarul yahud wa nasara fa umira bilalun an yashma al-adhan wa an yutir liqama. Dari Anas bin Malik radiyallahu ta'ala an, beliau menyebutkan tentang keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan nanti di hadis lainnya Hasan bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum akan disebutkan lebih jelas lagi. Bisa disebutkan para sahabat menyebutkan tentang bagaimana cara mengetahui waktu salat, karena sebagian sahabat radhiyallahu anhum merasa kesulitan ketika hendak menghadiri waktu salat. Terkadang sebagian datang di waktu yang sangat awal sekali, sehingga mereka meninggalkan hal-hal yang penting dari urusan mereka dalam rangka mendapatkan salat. Dan sebagian yang lainnya dikarenakan tidak tahu tepatnya waktu salat, mereka terkadang terlambat menghadir salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum berbincang-bincang tentang bagaimana agar kita bisa mengetahui bersama tentang datangnya waktu salat, sehingga bisa menghadiri waktu salat di waktu yang sama, di waktu yang sama. Tidak ada yang datang terlebih dahulu dalam keadaan memiliki kebutuhan yang sangat penting, sebagaimana tidak terlambat dalam menghadiri sholat berjamaah. Dzakarun nar wan naqus, maka sebagian mengusulkan bagaimana kalau kita mengetahui waktu sholat dengan dinyalakan api. Kita buat tungku yang besar, kemudian ketika datang waktu sholat kita nyalakan. Kalau Kalau kita melihat api berarti sudah datang waktu sholat. Tapi sahabat yang lainnya menolak usulan tersebut karena nar merupakan syiar orang-orang majus. Api itu merupakan syiarnya orang-orang majusi. Wanakus dan sebagian lain mengusulkan bagaimana ketika datang waktu sholat kita menggunakan lonceng. Kalau lonceng berbunyi berarti telah datang waktu sholat. Itu pun ditolak oleh sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum, dikarenakan lonceng merupakan syiarnya orang-orang Nasara. Dan sebagian lain mengusulkan bagaimana kalau kita menggunakan buk, menggunakan trompet. Kalau trompet ditiup berarti telah datang waktu sholat. Dan itu pun ditolak oleh sahabat-sahabat yang lainnya karena itu merupakan syiar orang-orang Yahud. Kemudian akhirnya lima tersebut tidak mendapatkan kesepakatan atau kesimpulan tentang bagaimana cara mengatur waktu sholat dan masing-masing kembali ke tempatnya, ke rumahnya. Kemudian salah seorang sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansar yang bernama Abdullah bin Zaid ibn Abdirrabbi, beliau termasuk sahabat yang sangat memikirkan perkara tersebut. Kemudian ketika tidur beliau bermimpi dan mimpi tersebut isinya tentang adzan. Maka ketika terjaga beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sampaikan mimpi tersebut. Kemudian Nabi katakan bahwa ru'yatul haq itu adalah mimpi yang benar. Kemudian Nabi memerintahkan Abdullah bin Zaid bin Rabbi untuk mendatangi Bilal dan mengajari lafaz-lafaz adzan tersebut dan memerintahkan Bilal yang mengumandangkannya dengan alasan kata Nabi fa innahu anda sawtan minka, karena Bilal itu suara lebih bagus daripada suaramu. Kemudian di sini kata Anas fa umira Bilal an yashmal adzan wa yutir al iqamah, maka Bilal radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggenapkan lafaz-lafaz adzan wa yutir al iqamah dan mengganjilkan iqamah. Itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan lafaz adzan itu diulang 2 kali sehingga jumlahnya genap. Berbeda dengan iqamah. Kalau iqamah lafaz tersebut disebutkan 1 kali. Illa iqamah, kecuali perkataannya qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, diulang 2 kali. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Hadis lainnya lebih jelas lagi tentang sebab atau awal disyarikannya adhan. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Mahmud ibn Ghailan qala haddathana Abdurrazzaq wabn Hammam as-Sun'ani qala akhbar Ibn Jureyj Azhari. Masmud ibn Jureyj Ahsanta Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Raihan, perhatikan, tidak boleh ngobrol. Ilham, pindah ke sini. أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بابوقا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. Dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata kaum muslimin tatkala mereka tiba di Madinah, Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum dari kalangan muhajirin, yajtami'un fayatahayyanun as-salah, maka ketika datang salat mereka berkumpul dan menanti waktu salat. Laisa yunada laha, dan belum dikumandangkan adzan, tidak atau belum disyariatkan adzan pada saat itu. Maka pada suatu ketika mereka memperbincangkan masalah tersebut. Nah, tadi sudah disebutkan, tatkala belum diadakan adzan, sebagian sahabat merasa kesulitan untuk mengetahui waktu sholat. Kadang mereka meninggalkan hal-hal yang sangat penting dan tiba atau menghadiri waktu sholat di awal waktu atau di waktu yang sangat awal sekali. Dan sebagian yang lainnya sebaliknya, terkadang terlambat dikarenakan tidak mengetahui datangnya waktu sholat. Maka sebagian mereka mengusulkan dengan naqus, dengan lonceng seperti orang-orang Nasara, dan sebagian mengusulkan dengan buk, dengan terompet seperti orang Yahud, dan sebagian lagi mengusulkan dengan api seperti orang Majus. Dan yang disebutkan sebagian mengusulkan dengan bendera, kalau bendera dikibarkan menunjukkan telah datang waktu sholat, tapi semuanya ditolak. Kemudian tadi disebutkan Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi bermimpi dengan adzan, dan bukan hanya beliau, Umar radhiyallahu anhu pun bermimpi. Dikatakan yang disebutkan bahwasanya ketika Umar mendengar Bilal mengumandangkan adzan dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mimpinya Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi, Umar segera datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa beliau pun melihat mimpi yang sama. Melihat mimpi yang sama. Itu diajarkan adzan kepada beliau. Kalau disebutkan Nabi berkata, awala tabatsuna al-jununa bis-shalah, tidakkah kalian mengutus seorang dari kalian untuk mengumandangkan salat, adzan bis-shalah? Maka dia mengatakan, ya Bilal qum fanadi bis-shalah. Wahai Bilal, qum fanadi bis-shalah. Bangkitlah dan kumandangkanlah adzan olehmu. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan kalau di zahir hadis ini Umar radhiyallahu anhu beliau mengusulkan kepada Nabi SAW adzan. Sebagian yang lain dikarenakan ru'ya yang beliau lihat. Akan tetapi yang masyhur tadi, yang pertama menyampaikanlah Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi radhiyallahu anhu, menyampaikan mimpi beliau tentang adzan. Kemudian Nabi merintahkan Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi mengajarkan adzan kepada Bilal radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar datang dan menyampaikan mimpi yang sama. Umar melihat mimpi tentang adzan. Ini bab yang pertama dari kitab Al-Adzan min Sahih Bukhari. Abdullah indak. Abdullah Cisantana. Abdullah, kapan mulai disiarkan adzan? Siapa ini kecilnya? Ya Abdullah, kapan dimulai disiarkan adzan? Kang Ahmad, Ikrimah, di belakang Ikrimah siapa itu yang nunduk? Muhammad, kapan mulai disiarkan adzan? Ismail. Perhatikan, siapa ini? Ibrahim. Ya? Taib. Ketika Nabi SAW dan para sahabat muhajirin telah hijrah ke Madinah, jadi adzan disyariatkannya di Madinah. Siapa sahabat yang bermimpi adzan? أحسنت عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه. Ada dua sahabat Ansar, sama-sama namanya Abdullah ibn Zaid, dan sama-sama meriwayatkan hadis, dan kedua-duanya terkenal. Yang pertama itu Abdullah ibn Zaid ibn Asim, perawi hadis kaifiyatul wudu, perawi hadis tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Zaid ibn Asim Al-Ansari. Dan yang kedua, sahabat Ansar yang namanya Abdullah ibn Zaid, yang terkenal Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbih, yang sekarang dalam materi kita. Itu sahabat yang bermimpi adzan ketika Nabi dan para sahabatnya sedang membahas tentang bagaimana cara mengetahui waktu salat. Muhammad Teguh. Selain Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbih, siapa lagi sahabat yang melihat di mimpinya adzan? Ahsanta. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Abdurrahman, indak. Abdurrahman Abu Muhammad. Siapa yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengumandangkan adzan? Ahsanta. Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Ke belakang Marwan, apa sebabnya Bilal disuruh menjadi muadzin oleh Nabi SAW? Fa innahu anda sultan minka, kata Nabi kepada Abdullah bin Zaid ibn Abi Rabih, karena suaranya lebih merdu, lebih bagus daripada suaramu wahai Abdullah bin Zaid ibn Abi Rabih. Ahsantum. Kembalikan materi kita dari kitab Al-Jami' Sahih Ma Laysa Fi Sahihain. Dan kita memasuki bab yang ke-16 dari Kitabul Iman. Di bab yang ke-16, Al-Syeikh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau memberikan terjemah babnya dengan Innal Islam Bada Ghariban. Sesungguhnya ajaran Islam itu dimulai dalam keadaan asing. Dan ini tentunya sudah kita ketahui bersama dari sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, terutama dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka benar-benar dalam keadaan asing. Mereka menjadi minoritas atau kaum minoritas negeri Makkah. Bersama dengan itu ditambah lagi kebanyakan orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah du'afa'uhum, orang-orang yang lemah dari kalangan manusia, sehingga benar-benar mustad'afin hidup di Makkah dalam keadaan tertindas. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk berhijrah, dan mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Kemudian setelah itu pun Nabi sallallahu diperintahkan berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Madinah. Dan yang dari Habasyah setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke negeri Madinah. Benar-benar ajaran Islam dimulai dalam keadaan asing, Dan dalam hadis ini kita akan ketahui pula, selain kita mengenal sejarah bahwasanya Islam itu dimulai dalam keadaan asing, Nabi mengkhabarkan dan akan datang suatu masa Islam akan kembali dianggap asing. Dan patuh bagi Qurana, berbahagialah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Di awal syariat, orang yang mendengungkan syariat Islam dan mengamalkan tauhid itu adalah orang-orang ghurabah, orang-orang yang asing. Kemudian di akhir zaman ini akan kembali orang yang mendengungkan tauhid dan mengamalkan tauhid dalam kehidupannya akan dianggap asing. Dan kita bisa lihat bagaimana beratnya dan bagaimana asingnya sampai di zaman sekarang. Bagaimana asingnya orang-orang yang berusaha untuk menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan hanya terjadi pada zaman sekarang, bahkan sebelum kita. Sampai Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ya ahla sunnah tarafaku fa'innakum al-yawm atau fa'innakum min aqlin nas. Kata Hasan Al-Basri memberikan wasiat kepada ahlu sunnah wal jamaah, wahai ahla sunnah tarafaku, berlemah lembutlah kalian kepada saudara kalian sesama ahlu sunnah wal jamaah. Fa'innakum min aqlin nas, sungguhnya kalian termasuk dari kalangan minoritas atau orang yang sedikit dari kalangan manusia. Dan jangan sampai terjadi sebaliknya. Tatkala ahlu sunnah wal jamaah dalam keadaan sedikit mendapatkan tekanan yang sangat besar dari luar, kemudian diantara mereka sendiri saling menyempitkan satu dengan yang lainnya, membebankan kepada saudaranya sesuatu yang sebetulnya mereka sudah banyak mendapatkan dari luar. Jadi perkara yang wajib kita hindari, hendaknya kita saling memperkuat satu dengan yang lainnya, saling memperkokoh diantara ahli sunnah wal jamaah, agar sama-sama beristiqomah di atas al-haq, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan jangan terjadi sebaliknya, saling memojokkan satu dengan yang lainnya, saling sikut menyikut satu dengan yang lainnya. Ini perkara yang tidak pantas, perkara yang tidak pantas. Sudah cukup kejelekan orang-orang yang musyi Al-Quran dan Sunnah la fahmi salafi salih yang sudah didapatkan oleh kita. Jangan menambah beban kepada saudara kita sendiri. Tarafaku ya ahla sunnah fa'innakumul yawm min aqalin nas. Nasihat dari ulama tabi Al-Hasan Al-Basri, ulama yang sangat masyhur, yang hendaknya kita melakukan sebut. Karena gurbah pada zaman sekarang lebih berat lagi. Keasingan sunnah pada zaman sekarang itu lebih parah daripada apa yang terjadi pada zaman Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Kita membaca hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Qala Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Kuraib. Abu Kuraib, akhi mukhlis, Abu Zakaria, ma ismuh? Ahsan da Muhammad ibn al-Ala. Qala akhbarana Habs ibn Ghiyath anil A'mash. Kalau al-A'mash, siapa ini? Fauzan Al-A'mash. Masmu? Fauzan. Ya? Yeah? Ahsan Sulaiman Ibn Mihram. Ayo, tidak boleh ngantuk. An Abi Ishaq. An Abi Al-Ahwas, kan sebutkan namanya oleh Syekh wa taala setelah menyebutkan hadis. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal Islam bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Qala Tirmidzi, "Hadha haditsun hasanun gharibun sahih min hadits Mas'ud. Inna ma na'rif min hadits Habs ibn Ghiyath anil Amash wa Abu Al-Ahwas ismuhu Auf ibn Malik ابن نضلة الجشامي تفرد بحفص قال أبو عبد الرحمن الشيخ مقبل هو حديث صحيح رجال الصحيح للشيخين والحديث أخرج ابن ماجه والدارمي حديث عن أبو الله مسعود رضي الله تعالى عنه نبي صلى الله عليه وسلم بسبب إن الإسلام بدأ غريبا sesungguhnya الإسلام muncul dalam keadaan asing. Wasayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali dianggap asing ajaran Islam sebagaimana di awal kemunculannya. cerita yang saya sebutkan bagaimana aslinya ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal kemunculannya, sampai orang-orang musyrik Quraisy mengatakan ketika disuruh kepada tauhid, inna hadza la syai'un ujab, ini sesuatu yang sangat mengherankan. Itu ajalal alihata ilaha wahida, apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak kita menjadi Tuhan yang satu? Sungguh inilah perkara yang mengherankan, dianggap sesuatu yang mengherankan, dianggap sesuatu yang asing, sehingga mereka memperolok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Wasaya'udu ghariban kama bada, dan yang harus kita pahami, dan akan kembali dianggap asing ajaran Islam sebagaimana di awal kemunculannya. Ini merupakan alam min alamin nubuwah, tanda di tanda kenabian Nabi kita alaihissalatu wassalam. Beliau mengkhabarkan sesuatu sebelum terjadinya, kemudian benar-benar terjadi. Islam, itu ajaran Islam, dianggap asing kembali. Pada saat ini kalau orang-orang mendengar, orang-orang menyeru kepada tauhid, menyeru manusia agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala fil ibadah, maka mereka menganggap asing perkara tersebut. Kalau ada orang yang menyeru agar mereka tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam hubungan seseorang dengan Allah subhanahu wa ta'ala atau dalam hubungan seseorang dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya, sampai dalam bernegara, kita seru mereka kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menganggap asing dan memperolok hal tersebut. Kalau ada da'i yang menyebutkan kembali kepada sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah pahami salafus salih, kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan manusia akan mentertawakan hal tersebut dan menganggapnya orang-orang yang menyeru tersebut orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang ingin mengembalikan manusia ke zaman, katanya ke zaman dahulu, ke zaman onta dan zaman-zaman yang sudah bukan zaman kita sekarang ini, menunjukkan asingnya ajaran Islam. Tapi Nabi memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang dianggap asing tersebut. Fatu balil guraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Ini merupakan bisyarah, kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang dianggap asing dikarenakan tamasuk dengan Al-Quran Sunnah, maka jangan bersedih hati. Nabi sudah mengatakan tuba lil guraba, tuba lil guraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Dan Allah sudah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin, wal aqibatu lit taqwa, akibat yang baik, kemenangan yang hakiki adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin mereka sekarang mentertawakan, mungkin mereka sekarang mencemooh, mengejek, tapi akan datang suatu saat mereka mengakui bahwasanya apa yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti jejak beliau adalah yang benar. Adalah yang benar. Fatuba lil ghuraba, dorongan bagi kita agar kita kokoh di atas kebenaran. Tidak peduli dengan yang menyisihinya. Dan asal asal sahabat soleh sangat banyak dalam masalah tersebut. Dan tadi kita isyaratkan asal Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tarafaku ya ahla sunnah fa'innakum liyawm min aqlin nas, saling berlemah-lembutlah wahai ahlu sunnah diantara kalian, karena sungguhnya kalian adalah kaum yang sedikit, kaum yang sedikit. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.